dan kalian tidak memakainya lagi illa antumidhu fi, kecuali kalian dalam keadaan memicingkan mata. Wah, ini enggak baik saya sedekahkan. Adapun yang masih disenangi maka tidak disedekahkan. Ini salah satu tafsiran. Nah, di sini yang ingin saya tambahkan. Tafsiran yang kedua yaitu janganlah kalian bermaksud kepada harta yang haram. Artinya begini. Kita bekerja, bentar. Kok enggak enak duduk. Kita bekerja, kemudian mungkin dari pekerjaan kita menghasilkan harta yang haram. Nah, tahu kita ini haram, kita sedekahkan. Tahu kita ini haram, kita sedekahkan. Ini penafsiran kedua. Janganlah kalian bermaksud kepada al-khabitsa minhu, yaitu harta yang halal darinya yang kalian sedekahkan. Dan kalian tidak mau mengambilnya kecuali dalam keadaan memicingkan mata di dalamnya. Kenapa demikian? Pendapat kedua ini juga menarik. Kenapa demikian? Karena kasbul muslim la yakunu khabithan. Karena yang namanya seorang muslim ketika bekerja, mendapat penghasilan, itu tidak ada hasilnya yang haram. Enggak ada yang haram. Semuanya halal. Kalau memang dia benar-benar bekerja sesuai dengan syariat, maka tidak ada yang disebut dengan khabith. Semuanya apa? Halal. Berarti di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, jangan bersedekah dengan barang yang kita sudah tidak mau memakainya, yang kita anggap buruk. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua apa? Jangan bersedekah dengan harta yang haram. Ya. Wallahu a'lam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa dua-dua tafsir ini kita ambil. Ya, yang pertama, adab dalam bersedekah tidak mensedekahkan harta yang sudah kita tidak pakai, yang sangat buruk, kita pun tidak mau memakainya. Kok dikasihkan ke orang? Ini boleh juga tafsiran seperti ini dipakai. Tafsiran yang kedua yaitu tidak boleh bersedekah dengan harta yang haram. Yang mana kita sendiri tidak mengambilnya, kok malah diberikan kepada orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Dan di sini pelajaran, harta riba tidak dapat disedekahkan, tidak sah. Kenapa? Karena hadis tadi. Lalu harta riba kita apain? Ini berlaku mungkin bagi yang tabungan di bank konvensional, tabungannya banyak. Kalau tabungannya 100 ribuan, 200 ribuan, kedenda. Tabungannya miliaran misalkan. Miliaran, bunganya sekitar 100-an juta. Lumayan. Ya. Nah, ini diapakan? Maka tidak bisa disedekahkan berdasarkan ayat ini. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan tidak diperbolehkan kalian menuju harta yang haram dari harta kalian untuk disedekahkan. Padahal kalian sendiri tidak mengambil harta yang haram tersebut kecuali dalam keadaan memicingkan mata. Memicingkan mata itu merasa tidak enak, merasa jijik, merasa kurang nyaman begitu. Paham ya para ikhwah? Jadi itu dua tafsiran. Ini tambahan. Kemudian ada perkataan menarik yang dikatakan oleh siapa? Imam Ibnu Katsir di sini. Ini menarik. Ketika beliau mengatakan illa antumidhu fih, kecuali dalam keadaan kalian memicingkan mata di dalamnya. Kata beliau, fa kaifa tardawna li ma la tardawna li anfusikum wa haqqi 'alaykum min athyabi amwalikum wa anfusikum. Bagaimana kok kalian rela untuk memberikan harta kepada seseorang, padahal harta itu kalau diberikan kepada kalian, kalian gak suka. Nah ini adab dalam bersedekah. Ya. Kita kalau seandainya, misalkan saya ambil contoh ini. Ini kalau seandainya barang buruk dikasih ke kita, kita gak mau. Kok malah ngasihkan ke orang? Misalkan ya, ini ya, anggap barang buruk. Kok malah ngasihkan ke orang? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini beliau menyebutkan, bagaimana kalian ridha terhadapku tentang sesuatu yang kalian tidak ridha untuk diri kalian sendiri. Wa haqqi 'alaikum min athyabi amwalikum wa anfasah. Dan hak aku, yaitu haknya orang miskin terhadap kalian adalah harta yang paling bagus. Harta yang paling bagus yang kalian miliki. Dan itu sangat dianjurkan. Karena dengan seperti itulah kita akan mendapatkan kebajikan. Perbuatan yang menunjukkan keimanan. Tidak akan pernah kalian mendapatkan kebajikan sampai kalian mensedekahkan harta yang paling baik, yang paling kalian cintai. Dan ini susah, berat. Ya. Dan ini yang bisa melakukan hanya kaum Anshar. Bayangkan bukan hanya sekedar harta, istri dibagi. Istri jangan yang paling tua, paling janda, paling sudah, kalau kita bahasa Arabnya itu syamto. Syamto itu tua, janda, keriput. Syamto. Ya, tuh ambil. Ingat, impian sudah kada butuh lagi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Kalau bujur-bujur benar-benar mau bersedekah dan setia kawan, tuh hendak menikahi, lu hendak hanyar menikahi anak umur 17 tahun, ambil aja. Wah, berat itu. Begitulah kaum Anshar. Kita lanjutkan sekarang. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa alamu anna Allah ghaniyun hamid. Fahuwa ghaniyun an jami'il makhluqin. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Maha Kaya atas seluruh makhluk. Wa huwal ghaniyyu an nafaqatil munfiqin wa an ta'atil ta'iin. Allah Maha Kaya dari infak orang-orang yang berinfak. Dan Allah Maha Kaya atas ketaatan orang-orang yang taat. Para ikhwah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini terdapat manfaat mempelajari nama Allah Al-Ghani. Ya. Dan bisa ini dijadikan judul kajian. Belajar atau mengambil pelajaran indah dari nama-nama Allah. Dan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ini, memahami nama Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya. Penulis mengatakan, Allah Maha Kaya atas seluruh makhluknya. Jika seseorang memahami ini, maka dia tidak akan pernah bergantung kepada seorang makhluk pun. Ini faedah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustaz, apa manfaat kalau kita tidak bergantung kepada seorang makhluk pun dalam kehidupan? Maka hidup kita akan nyaman. Tidak dibuat-buat, tidak diolah-olah, seadanya, bergaul dengan orang, sebisa mungkin menghormati, tidak diperbuat. Kalau memang tidak setuju, maka katakan tidak setuju. Kalau memang tidak suka, ataupun keliru kawan kita, maka kita katakan keliru. Meskipun kawan tersebut kadang banyak memberikan hadiah kepada kita. Tapi karena kita mengetahui bahwa Allah yang Maha Kaya dari seluruh makhluk. Ini pelajaran pertama, tatkala kita memahami Allah Maha Kaya adalah kita akan bergantung hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sudah bergantung kepada Allah, maka akan merembet kepada faedah yang lain. Maka akhirnya dalam bergaul kita secukupnya. Ada hadis Rasulullah SAW menarik tentang pergaulan. Ahbib habibaka haunan ma asa an yubghidaka yauman ma. Dalam hadis yang lain, ahbib habibaka ma syi'ta fa innaka tufariqu. Artinya, cintai kawanmu secukupnya. Sesungguhnya suatu hari nanti engkau akan berpisah. Cintai kawanmu secukupnya, sesungguhnya engkau suatu hari akan bermusuhan dengannya. Kapan bisa seperti ini? Ketika kita benar-benar bertemannya karena Allah, bukan berteman karena komersil, bukan berteman karena ingin menginginkan suatu kepentingan dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita meyakini bahwa Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya atas seluruh makhluk. Maka kita tidak akan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah. Ini pelajaran pertama ketika penulis mengatakan fahuwa ghaniyun an jami'il makhluqat. Allah Maha Kaya atas seluruh makhluk. Maksudnya apa? Atau pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bahwa bergantunglah hanya kepada Allah. Karena Allah yang memberikan rezekinya kepada makhluk. Kenapa kita bergantung kepada makhluk lawang Allah mintanya lawang makhluk tersebut mintanya kepada Allah? Saya masih ingat cerita Syekh Abdul Razzaq. Suatu ketika ada orang miskin yang suka minta-minta. Kemudian orang kampung tersebut sudah sering dimintai dan sudah bosan dimintai oleh si miskin ini. Akhirnya mereka satu kampung bersepakat kalau ada yang minta-minta tersebut datang, maka kita katakan pergilah kepada si fulan yang paling kaya di kampung ini. Akhirnya semua sepakat. Mana si fulan? Minta dong. Kemudian tuh minta ke sana. Minta ke sana. Semuanya nyuruh minta ke sana, minta ke sana. Akhirnya dia datangilah rumah orang kaya tersebut. Ketika datangilah orang kaya tersebut, kata penghuni rumahnya, silahkan kamu cari di masjid. Dia sedang ada di masjid. Datanglah orang miskin yang suka minta-minta ini ke masjid. Ternyata ketika dia datang ke masjid, dia lihat di pojokan masjid, orang kaya yang dikatakan paling kaya di kampung tersebut, sedang begini di dalam masjid. Sedang seperti ini di dalam masjid. Artinya minta. Dalam hati si miskin ini, saya mau minta sama orang yang minta. Paham maksudnya? Masa saya bergantung kepada orang yang juga minta? Allah ghaniyun 'anil makhluqin. Allah Maha Kaya atas seluruh makhluk. Faedah selanjutnya, tatkala kita meyakini Allah Maha Kaya dari seluruh makhluk, maka pertemanan kita benar-benar murni karena Allah, bukan karena makhluk. Bukan karena komersil dunia, murni karena Allah. Saya mau berkawan dengan si fulan karena memang saya mengawaninya karena Allah. Tidak menginginkan kehidupan dunia, tidak menginginkan kepentingan agama dunia, apalagi subhanallah. Ada manusia-manusia yang kadang-kadang dibalik bergerak untuk agama, dia mendapatkan kepentingan dunia. Ini tercela di dunia sebelum akhirat. Ya, Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang di dunia dia menginginkan kehidupan dunia, maka kami akan kasih. Dia akan dapatkan, tapi ingat, di akhirat dia tidak dapat bagiannya. Ya. sok berdakwah tapi untuk kepentingan dunia. Wah, ini bahaya. Jangan sampai mengambil kepentingan dunia dalam rangka dia dia ikut berdakwah dalam rangka ingin mengambil keuntungan dunia. Ini sangat-sangat tercela. Mendingan dia bekerja sekalian untuk dunia. Jangan dikait-kaitkan dengan dakwah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Asy-Syura ayat 20, ayat yang saya bacakan tadi. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Siapa yang menginginkan kekayaan akhirat, maka kami akan tambahkan untuknya dalam kekayaannya, yaitu di dunia dan di akhirat. Wa man kana yuridu harthad dunya. Dan siapa yang menginginkan kepentingan dunia, nutihi minha, kami kasih kok. Karena Allah Maha Kaya, kami kasih. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan dia di akhirat tidak mempunyai bagian sama sekali. Ya. Dan ini kadang-kadang ada di dalam kepentingan-kepentingan politik kekuasaan. Demi sebuah kekuasaan, memakai-makai nama agama. Membawa-bawa agama. Ini hati-hati. Sudah minta kekuasaannya tercela, kemudian agama dijadikan sebagai sumber penghasilan kekuasaan. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Maka lihat doanya Umar bin Khattab. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah jadikan kehidupan dunia sebagai ketujuan yang paling besar yang kami miliki. Wala mablagha ilmina, dan puncak ilmu yang kita cari. Bukan. Jadi nyari ilmu agama demi kepentingan dunia. Sebagai panitia kajian, misalkan contoh ya, jangan ada yang tersinggung, ini contoh. Panitia kajian tapi nyari dunia. Ya, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam seperti ini. Dan itu faedah ketika kita mempelajari Allah Maha Kaya atas seluruh makhluknya. Kita akan bersosial dengan seseorang sewajar-wajarnya, seikhlas-ikhlasnya teman. Kalau dia salah, kita nasihati. Kita salah, dia nasihati kita. Dan semisalnya. Kenapa demikian? Karena pertemanannya karena Allah. Pertemanannya karena Allah, kenapa? Karena dia tahu orang ini gak bisa apa-apa kecuali kalau ditolong Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Maha Kaya atas seluruh makhluknya. Ini faedah banyak. Ya. Kemudian, pelajaran kedua dari Allah Maha Kaya atas seluruh makhluknya, yaitu seseorang akan tenang hatinya dalam urusan rezeki. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Kita berhadapan dengan Zat yang Al-Ghani, yang Maha Kaya, yang kekayaannya Ar-Razzaq, tidak pernah terputus. Ini yang ketiga, tenang hatinya dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan dunia, keperluan-keperluan dunia. Karena dia berhadapan dengan Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya. Ya, dia tidak takut dalam kehidupan dunia. Dia cuma dituntut memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, usaha yang baik. Wallahi Pak, kalau seseorang memahami inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha, ini tenang banget. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya, sudah nyaman hidupnya. Ya. Bagaimana? Contoh usaha hari ini belum dapat apa-apa, berarti memang belum rezekinya. Kalau rezekinya pasti dia dapat. Dan kalau memang belum rezekinya, Allah tidak akan mematikan saya sampai saya menyempurnakan rezeki saya. Kenapa orang banyak mengeluh? Garis bawah ini baik-baik. Karena dia salah persepsi dalam kekayaan. Dalam pikiran dia, kaya itu adalah tatkala merasa lebih. Padahal kaya itu tatkala merasa cukup. Cukup. Cukup makan pagi ini, siang, kada tahu lagi. Pagi cukup. Cukup makan siang ini, malam, kada tahu lagi. Cukup makan pokoknya. Orang kadang-kadang menganggap dia kaya atau melihat orang itu si fulan kaya, tatkala dia melihat si fulan itu orang berlebih. Enggak, itu lebihan kekayaan. Tapi yang kaya adalah merasa cukup. Lihat hadis-hadis Rasul, menarik. Hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan pemberian Allah, pasti kamu menjadi manusia paling kaya. Lihat. Bukan merasa berlebihlah dari pemberian Allah. Enggak. Puaslah dari pemberian Allah, pasti kamu manusia yang paling kaya. Lihat lagi hadis Rasul. Hadis Qudsi tentang keutamaan orang yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Ibnu Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada-Ku. Apa? Pahalanya, keutamaannya, Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Diurus dulu oleh Allah hatinya. Belum dikasih kekayaannya. Diurus dulu hatinya, merasa cukup. Amla sadraka ghinan. Aku isi hatimu dengan kekayaan. Kekayaan di sini adalah kecukupan. Merasa selalu cukup. Meskipun makannya cuma nasi kuning, tambahin talo, tambah haruan, tambah dendeng, cukup. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Merasa cukup. Baru setelah diurus hatinya oleh Allah, wa asuddu faqrak, dan aku lihat bahasa Nabi. Hadis Qudsi bahasa, aku tutupi kemiskinanmu. Apakah Allah mengatakan aku kayakan kamu sekaya rayanya? Enggak. Aku tutupi kemiskinan. Tutupi miskinnya oleh Allah. Tidak mesti harus lebih. Tapi mungkin dia kekaya. Dia tidak miskin. Artinya dia ada yang dimakan, ada yang disandang, ada yang dipangan. Cukup. Dengan seperti ini orang tenang. Tidak mudah mengeluh. Itu rahasia kenapa orang sering mengeluh. Karena dalam persepsinya salah tentang kekayaan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik juga ketika kita meyakini Allah Maha Kaya atas seluruh makhluk. Yaitu kita akan berharap karunia-Nya Allah di dunia dan di akhirat. Kalau pelajaran yang pertama tadi apa? Kita hanya berharap kekayaan dari Allah. Ini tidak, yang keempat ini kita berharap kepada Allah karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang mengenal baik-baik Allah Maha Kaya, dia tidak pernah bosan berdoa meminta karunia dari Allah untuk kepentingan dunianya dan akhiratnya. Gak pernah bosan-bosan. Karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya atas seluruh makhluk. Itu empat. Faidah, memahami nama Allah, Allah Maha Kaya. Yang pertama tadi apa? Ketika seseorang memahami Allah Maha Kaya, maka dia tidak akan minta kekayaan kecuali kepada Allah. Yang kedua, ketika seseorang memahami Allah Maha Kaya, maka dia akan benar-benar apa? Berteman dengan seseorang karena Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Karena dia enggak berharap dengan makhluk, Allah yang Maha Kaya. Yang ketiga, akan lebih tenang hatinya ketika dia meyakini Allah Maha Kaya. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Kaya. Apapun yang kita minta, Allah akan memberi. Allah Maha Kaya. Yang keempat, kita akan terus memohon kepada Allah untuk karunia kebaikan dunia akhirat. Karena Allah Maha Kaya. Baik, kita lanjutkan. Allah Maha Kaya dari infak-infak orang yang berinfak. Nah, di sini pun terdapat pelajaran menarik. Ketika Allah Maha Kaya, kita meyakini Allah Maha Kaya, penulis mengatakan Allah Maha Kaya dari infak-infak orang yang berinfak. Pelajarannya apa, para ikhwah? Ini bagus sekali. Mendidik seorang yang berinfak, bersedekah untuk tidak sombong. Kenapa? Karena sedekahmu tidak dibutuhkan Allah. Kamu yang butuh bersedekah. Masya Allah. Indah kan? Mempelajari nama Allah yang husna. Namanya Allah saja husna. Paling baik. Tentunya menghasilkan hal-hal yang baik-baik. Ya? Apa faedah yang kelima? Ketika seorang meyakini Allah Maha Kaya dan Allah Maha Kaya dari infak orang-orang yang berinfak, maksudnya Allah tidak membutuhkan infaknya seseorang. Allah Maha Kaya dari infaknya orang-orang. Orang tersebut yang membutuhkan untuk berinfak. Faedahnya berarti apa? Membuat orang yang bersedekah, berinfak, berzakat tidak sombong. Tidak mengungkit-ungkit pemberian. Tidak menghinakan orang yang diberi. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ketika misalkan nih, sebentar lagi tuh, nang kertas nang banyak-banyak. Kurban. Ya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan mengambil atau memerlukan darah dan daging dari hewan kurban kalian. Enggak, tapi Allah memerlukan ketakwaan dari kalian. Artinya kurban itu manifestasi takwa. Ya? Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini faedah menarik. Ketika Allah kita yakini Maha Kaya, maka kita ketika bersedekah tidak mempunyai rasa sombong. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya dari infak-infak kalian. Kalian yang membutuhkan sedekah. Bukan Allah yang perlu sedekah kita. Saya dipahami ya? Kemudian penulis mengatakan, dan Allah Maha Kaya atas ketaatan orang-orang yang taat. Apa maksudnya? Ada ayat. Walau amana man fil ardi jami'an. Kalau seandainya seluruh yang ada di bumi beriman. Ya. Walau syaa Allah La amana man fil ardi jami'an. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka niscaya seluruh yang ada di muka bumi beriman seluruhnya. Artinya Allah bisa saja membuat semuanya beriman. Ada saja, tetapi dan kebalikannya Allah bisa membuat semuanya kafir. Itu semuanya tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Ibn Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'an. Allah. Itu Allah. Apa artinya? Wahai anak manusia, rasakan Pak keagungan Allah ketika mendengar hadis ini. Wahai anak manusia, kalau seandainya orang dari generasi pertama kalian sampai generasi terakhir kalian, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, seluruhnya dalam satu tempat di atas orang yang paling bertakwa. Artinya seluruhnya beriman, mengikuti orang yang paling bertakwa dari kalian. Maka itu semua tidak menambahkan dari kekuasaanku secuil pun. Artinya imannya kita itu tidak Allah butuhkan. Kita yang butuh beriman kepada Allah. Kalau kita beriman seluruhnya, maka keimanan kita tidak akan menambah megahnya kuasa Allah. Enggak. Allah itu maha kuasa, maha megah tanpa imannya manusia seorang pun. Itu Allah yang kita sembah. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala sa'idin wahidin ala qa'at afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa fi mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu minal yam. Kalau seandainya seseorang dari generasi pertama sampai generasi terakhir, manusia dan jinnya, seluruhnya di atas hati seorang yang paling berdosa di antara kalian. Artinya hati yang paling kafir. Artinya seluruhnya seperti Fir'aun misalnya. Seluruhnya seperti Haman, Karun, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah misalkan. Itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kecuali seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, diangkat, dan tetesan yang jatuh dari jarum itu, itulah berkurangnya kekuasaan Allah. Dan tidak ada yang tertetes. Ada yang tertetes? Itu Allah yang maha kaya. Ini para ikhwah, makanya di sini Allah maha kaya atas ketaatan orang-orang yang taat. Ah, fungsinya apa Ustaz? Faedahnya apa? Maka faedahnya adalah beribadah bukan karena Allah yang membutuhkannya, tetapi kita yang memerlukan beribadah kepada Allah. Itu membuat hati kita semakin taat, semakin semangat untuk mengerjakan ketaatan. Jadi faedah yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Ketika orang meyakini Allah maha kaya, dia akan tambah semangat beribadah. Kenapa? Karena ibadah bukan Allah yang memerlukan. Kita yang memerlukan untuk beribadah kepada Allah. Nah itu enam faedah dari beberapa faedah yang begitu banyak ketika kita meyakini Allah maha kaya. Saya sebenarnya ingin menghabiskan ayat ini, tapi kita pagi ini belajar hanya annallaha ghani, Allah maha kaya. Mudah-mudahan ini semakin membuat kita pertama ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Yang kedua, hubungan sosial kita tidak dibuat-buat. Ya, ketika bersalaman, senyumnya yang sewajarnya. ya. Jangan. Kayaknya mau balik. Enggak wajar. Yang ketiga, membuat kita lebih tenang hati dalam masalah rezeki. Ya, bukan urusan kerjaan kita serabutan. Tapi urusan kita adalah bagaimana mencari rezeki yang halal. Jangan merasa rendah ketika kerjaannya hari ini berjualan untuk, esok berjualan baras atau tapai. Bukan. Bukan merasa. Ketika melihat orang bekerja pakai pakaian rapi, misalkan PNS, guru misalkan. Mai, kenapa aku kada kayak itu? Yang menjadi pikiran adalah bagaimana kita bisa berlomba-lomba menggapai ridha Allah. Yang ketiga, yang keempat tadi, orang yang kaya, orang yang meyakini Allah Maha Kaya, maka dia akan terus memohon karunia Allah untuk kepentingan dunianya dan akhiratnya. Yang kelima, orang yang meyakini Allah Maha Kaya atas infak-infak orang yang berinfak, maka dia tidak akan pernah sombong. Yang keenam, orang yang meyakini Allah Maha Kaya atas ketaatan orang-orang yang taat, maka dia akan tambah semangat untuk beribadah. Karena ketaatannya bukan Allah yang memerlukan, dia yang perlu taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa sampaikan, mohon maaf. Kita pagi ini membaca tentang Al-Ghani. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Biasanya beliau membawakan perkataan-perkataan indah. Beliau mengatakan, "Wa huwa ghaniyun an jami' khalqi." Allah Maha Kaya atas seluruh makhluknya. "Wa jami' khalqi fuqara ilaih." Dan seluruh makhluknya memerlukan Allah. Ya. "Wa huwa wasi'ul fadl, la yanfaddu ma ladaihi." Ya, sama seperti yang kita catat tadi. Dan dialah Allah yang luas karunianya. Apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis. "Faman tasaddaqa bi sadaqah min kasbin thayyib faly'lam anna Allah ghaniyyun wasi'ul 'ata', karimun jawad, sayajzihi biha wa yudha'ifaha lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang bersedekah dengan sedekah dari harta yang baik, maka hendaklah dia ketahui bahwa Allah Maha Kaya, luas pemberiannya, Maha Pemurah, Maha Dermawan. Allah akan memberikan pahala dan melipatkan pahala tersebut berlipat-lipat. Ini membuat seseorang semakin semangat bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah-faedah dari ketika kita meyakini Allah Maha Kaya. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nasihati kami Ustaz, terkhusus saya pribadi sudah lama mengikuti kajian sunnah, namun kenapa hati ini belum merasakan kenikmatan saat melakukan ibadah. Masih sering menyibukkan diri dengan sia-sia, main Facebook, WhatsApp, BBM, sampai capek ngobrol main HP saat kajian, saat azan, bukannya berzikir saat setelah sholat malah langsung ngobrol, tak pernah memaksa diri untuk memahami arti dari bacaan sholat sehingga sholat terasa hambar. Maka ini sebenarnya sebuah pengakuan. Ini sebenarnya sebuah pengakuan dan sudah salah satu langkah ke depan. Bahwa apa yang dia rasakan ini adalah kekeliruan. Maka yang paling dia harus lakukan setelah mengakui kekeliruannya, dia adalah merubah dirinya pelan-pelan dan bersungguh-sungguh merubah dirinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami. Artinya dia berusaha memperbaiki diri. Hari perharinya, habis sholat subuh, habis sholat. Oh, saya kurangnya tadi disebutkan zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat kekurangan saya, belum hafal. setelah belum hafal, belum paham. Kekurangan saya juga, zikir setelah sholat adalah, bukan berzikir setelah sholat, ngobrol atau main HP. Ini kita jaga. Ya, kita jaga, kita rubah. Ke masjid, tidak bawa HP misalkan. Tapi di masjid, minjam HP orang. Sama aja. Ya, ini para ikhwah, ini adalah namanya dalam bahasa agama, futur. Futur itu apa? Merasa malas, rasa tenggang. Rasulullah SAW bersabda, likulli amalin syirah, wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ghaira dhalika faqad halak. Setiap beramal, itu ada masa puncak semangat. Setiap masa puncak semangat, ada masa lemah, lalai, lunglai, karing cupu. Siapa pas lemah, maka dia, ya, kalau ke sunnahku dia akan dapat petunjuk. Tapi kalau ke selain sunnahku, maka dia akan, apa? Akan binasa. Ada buku menarik, Pak. Judulnya Al-Ulama'ul Ubbad. Para ulama ahli ibadah. Sebagian, dan ini yang dirasakan oleh si penulis. Dan ini yang dirasakan oleh sebagian besar kita. Sebagian orang semangat menuntut ilmu, kajian, bawa kitab, bla bla bla bla. Tapi cuma sebatas ilmu di buku. Diamalkan tidak. Jauh dari bekal-bekal penuntut ilmu. Jauh dari zikir. Jauh dari hafalan Quran. Jauh dari baca Quran per hari. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya sedikit menyinggung ada perkara menarik. Setiap amal kata Rasulullah ada masa semangatnya. Sama. Kayak dulu belajar bahasa Arab. Hampir satu masjid empat. Ya. Semangat. Kemudian menurun. Nah. Ini ada Ustaz Arif Usman, hafizahullah ta'ala. Tadi malam kita ngobrol-ngobrol. Beliau bersedia meluangkan waktu untuk bagi siapa yang ingin belajar bahasa Arab. Di waktu-waktu yang selain kajian. Terserah cari waktunya. Hubungi beliau. Ya, belajar bahasa Arab. Mumpung beliau nanti tanggal 13 September masih jauh. Masih 2 mingguan. Ya. Bisa dimanfaatkan sampai beliau memberi faedah dan juga mengambil faedah. Tapi jangan sehari dua hari, nanti hari ketiga mulai. Sama tahsin. Ya, tahsin. Ya akhi, ada Abdurrahman Ibn Mahdi. Beliau ketika ditanya, kalau tidak salah namanya Abdurrahman Ibn Mahdi. Ketika ditanya, ma ajlasaka hadhil majlisa. Apa yang menyebabkan engkau bisa duduk selama ini 70 tahun duduk, kalau tidak salah di Masjid Kufa atau di Masjid Basrah, duduk 70 tahun cuma ngajar Al-Qur'an. Duduk 70 tahun cuma ngajar Al-Qur'an. Maka beliau mengatakan hadis, sebuah hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Kalau masalahnya tadi ada beberapa kekeliruan, dirubah. Ya, habis habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan malah zikir, malah main HP, malah ngobrol, maka dirubah. Yang biasaan ngobrol jangan diumpati. Berusaha sebesar, saya sering mengatakan masa ini, sebesar usaha seseorang untuk taat, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua khalal. Ini benar-benar kekeliruan. Ini cuma pakai topeng. Penuntut ilmu pemakai topeng kayak begini. Enggak ada bekal-bekal tersembunyi di dalam rumah, ahli baca Quran di dalam rumah. Ahli doa dalam rumah. Ahli zikir tatkala sendirian. Jangan sampai kita seperti ini pemakai topeng. Ya, apalagi kadang-kadang topengnya dihiasi dengan riya. Ah, siapa gerang ustadznya? Ah, Ustadz Ahmad Zainuddin. Ah, nyaman ku telepon kawanku aja tuh. Ya. Ada manfaatnya kalau tidak amal. Enggak ada manfaatnya berkawan dengan orang saleh kalau tidak beramal. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jangan cuma casing saja. Penampilan diperhatikan tetapi sisinya tidak ada. Dan itu semua tidak di hadapan orang banyak. Di rumah. Lihat tiga orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Apa yang dijawab oleh istri-istri Rasulullah? Ternyata ibadahnya lebih baik dibandingnya yang terlihat di dalam masjid. Ka'annahum taqaluha. Seakan-akan mereka, kok kita gak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Ternyata beliau lebih ketika di rumah dibandingkan di dalam masjid dilihat oleh orang banyak. Begitu semestinya. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya berterima kasih atas pertanyaan. Ini luapan hati. Dan sebuah kegalauan hati. Yang diisi, yang harus dia lakukan adalah memperbaiki diri. Coba bayangkan, penuntut ilmu, apalagi ngaku-ngaku bermanhaj salaf, salafi, gak baca Quran perharinya. Saya kemarin dapat WhatsApp dari syekh kita, Ammar. Kaifa halukum, bagaimana kabar antum, bagaimana murojaah Qurannya? Langsung. Bagaimana pengulangan Qurannya? Langsung itu. Ya, begitu kawan. Jangan sampai cuma casing doang. Apalagi kalau sudah bicara masalah dakwah. Wah, fulan tuh Ustaz, fulan. Kayak paling paham tentang dakwah. Tapi amalnya enggak ada. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mari kita makmurkan hati kita dengan amalan-amalan rahasia. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'bus salihin qiyamuhum billail." Kebiasaan orang-orang saleh adalah bangun malam. Bangun malam. Ini bang tidur sampai 12 jam 1 main HP capek sampai terguring-guring HP-nya dihiga, enggak ada manfaatnya. Alhamdulillah. Begitu penuntut ilmu, sediakan, luangkan waktu. Maka para ikhwah, ini nasihat untuk diri pribadi sebelum bapak ibu sekalian. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Dan biasanya Pak, penyakit seperti ini yang cuma memperhatikan penampilan luar, isi dalamnya tidak ada, biasanya berpengaruh dari sisi keikhlasan hatinya. Hatinya kurang ikhlas tatkala ibadah. Mari kita berusaha setelah ini semaksimal mungkin memperbaiki diri dari dalam. Enggak usah capek-capek ngomongin orang, bla bla bla bla bla. Yang kalau kita ngomongin tentang aib diri kita saja enggak suka. Ya? Perkataan Abdullah bin Mubarak itu. Kita ngomongin aib tentang diri saja, kita enggak suka. Ini para ikhwan yang dirahmati, sibukkan dengan aib diri kita masing-masing. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Bismillah. Silakan. Wallahu fiik Ustaz. Wafiik barak. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Adakah dalil tentang sholat tasbih? Itu aja. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair atas pertanyaannya Ibu. Maka jawabannya sholatut tasabih atau sholat tasbih terdapat hadis di dalamnya. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Antara ada yang mensahihkannya, ada yang melemahkannya. Dilihat dari ilmu hadis, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dilihat dari matan hadis, hadisnya agak bermasalah dari sisi penghitungan jumlah bacaan tatkala gerakan-gerakan sholat. Misalkan tatkala ruku harus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekian kali, dan itu menyusahkan kita untuk menghitung. Ya, saat sujud membaca subhanallah walhamdulillah menyusahkan kita untuk menghitung sekian kali misalkan dibaca. Tetapi secara ilmu hadis, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka saya setiap kali ditanya tentang sholat tasbih, saya sering mengatakan, siapa yang mensahihkan, silahkan diamalkan. Siapa yang tidak mensahihkan, maka dia tidak mengamalkannya. Karena memang hadisnya terdapat anjuran yang sangat kuat. Kalau tidak bisa mengerjakan per pekan sekali, maka kerjakan per bulan sekali. Kalau tidak bisa mengerjakan per bulan sekali, maka kerjakan per tahun sekali. Kalau tidak bisa mengerjakan per tahun sekali, silahkan kerjakan per seumur hidup sekali. Lihat, itu kan keutamaan. Menunjukkan itu penting. Maka saya hanya bisa mengatakan, secara ilmu hadis, hadisnya sahih. Secara dilihat dari kaifiyatus shalah, maka sholatnya agak menyusahkan dan berbeda dari sholat-sholat yang lain. Orang hadis akan menjawab, oh tidak mengapa, sifat sholatnya beda. Memang dalam beberapa sholat ada beberapa sifatnya sholat yang berbeda. Di antaranya sholat jenazah. Beda tata cara sholatnya. Enggak ada ruku, enggak ada sujud, enggak ada duduk di antara dua sujud. Beda. Di antaranya sholat gerhana. Ya. Di antaranya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Beda-beda sholatnya. Maka tidak mengapa juga ini sholatnya pun tata caranya berbeda. Nah, itu jawaban dari ulama-ulama hadis yang mensahihkan hadisnya. Kalau dilihat dari ulama-ulama sekarang, seingat saya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadisnya lemah dan tidak bisa diamalkan. Lemah karena dari sisi matannya. Karena dilihat tata caranya kok aneh, beda dengan sholat yang lain. Sedangkan dilihat dari ulama hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan dan bisa diamalkan. Nah, di sini saya hanya bisa mengatakan seperti itu, siapa yang bisa yang mensahihkan, merasa sahih hadisnya diamalkan, yang tidak merasa sahih maka dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.